kau cermati. Lewat lirik ini ku ungkap isi hati. Ini tulus ungkapan, bukan basa-basi. Aku berharap kau bisa untuk mengerti. Bahagia ku rasa saat bersamamu. Yo baby, I'm falling love you. Percaya padaku, jangan engkau ragu. Oh honey, I promise with you. Mencintaimu, aku hingga tertatih-latih. Rasa ingin memilikimu, tidak pernah letih. Seluruhku berikan cinta penuh kasih. Yakin padamu, ku tak salah memilih. Berada di dekatmu, waktu terasa cepat. Mungkin sudah benar cinta kita terikat. Banyak lain datang, tak buatku terpikat. Selamanya ku cintaimu, bukan sesaat. Tempat di 14, dulu kita bersatu. Awal ku ungkapkan, penuh rasa malu. Tuhan mengizinkan kita untuk bersatu. Kan ku jaga dirimu hingga akhir waktu. Satu, dua, kita bersama. Dua, empat, selamanya. Buat layang-layang, layangku dari bambu. Kamulah idaman, I love you. Dua tambah satu, sama dengan tiga. Cintaku padamu, oh cinta selamanya. Satu, dua, tiga, empat. Kamu yang ku inginkan dan telah ku dapat. Mengapa dirimu buat aku terjerat? Di dalam hatimu aku pun tersesat. 901, kamu bersamaku. Beribu kataku ungkap untuk merayumu. Kususun puisi berhari-hari. Dari dulu hingga sekarang kau kumiliki. Aku dan kamu selalu bersama. Tak akan ada kata pisah di antara kita. Cintaku kepadamu bukan lirik aja, tapi datangnya dari hati yang setia. 0320, cintaku kepadamu takkan pernah rapuh. Cinta yang tulus tanpa kata modus. Semoga saja semua berjalan dengan mulus. Kata demi kata hingga berbaik-baik. Kisah yang sekarang dan dulu mulai kurakit. Kulantunkan syair ke sebuah lagu. Sungguh yang kuinginkan hanya dirimu. Satu, dua, kita bersama. Dua, empat, selamanya. Buat layang-layang, layangku dari bambu. Kamulah idaman, I love you. Dua tambah satu,